Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala fil hadis, dikatakan dalam hadis, yaftahullah ala yadayhi. Allah akan memenangkan atas kedua tangannya. Allah akan memenangkan melalui sebab kedua tangannya. Ay idafah ila Ali bin Abi Talib. Dua tangannya, yaitu dua tangan Ali bin Abi Talib. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan melalui sebab kepemimpinan orang tersebut. Fa hada sharihun fil bisharah bi husul al fath. Dan ini sangat jelas, tegas bahwa ini merupakan kabar gembira akan terjadinya kemenangan. Belum terjadi peperangan, Nabi sudah mengatakan Allah akan memenangkan melalui kedua tangannya. Maka para sahabat mengetahui dari Nabi SAW bahwa perang ini akan menang. Ini barakallahu fikum bushra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus itu merupakan tanda-tanda kenabian beliau. Tanda-tanda bahwa beliau benar-benar seorang rasul. Fa huwa alamun min a'lamin nubuwah, maka itu merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Kenapa dikatakan tanda-tanda kenabian? Karena tidak mungkin seorang manusia mengetahui hal yang gaib. Gak mungkin manusia mengetahui apa yang akan terjadi esok, kecuali kalau diberitahu oleh yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dikatakan alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Kata Allah, Allah yang alimul ghaib, Allah yang mengetahui apa yang gaib, apa yang akan terjadi, apa yang akan datang, itu hal gaib, hal yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh alimul gaib. Sedangkan alimul gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam surat Jin, alimul gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang maha mengetahui yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan pada siapapun illa man irtada mir rasulin, kecuali kepada rasul yang diridhai. Berarti kalau ada seorang mendapatkan wahyu, diberitahu bahwa nanti akan menang, nanti akan begini, nanti akan begitu, maka orang itu berarti mendapat wahyu, berarti dia Rasul SAW. Oleh karena itulah, para dukun-dukun disebut dengan kadzab, kadzabun, para pendusta. Kenapa? Karena mereka mengaku mengetahui hal gaib. Kalau mengaku mengetahui hal gaib, berarti dia imma mengaku sebagai Tuhan, sebagai ilah, atau mengaku sebagai Rasul. Kalau dia mengatakan saya memang alimul ghaib, berarti dia mengaku sebagai Tuhan. Wa hadza akdzabul kadzabin, sedusta-dusta para pendusta. Atau dia menyatakan, bukan, saya tidak alimul ghaib, tapi saya dapat wahyu dari Allah, berarti ngaku nabi. Ya. Sama saja kufurnya. Sama saja kufurnya. Mengaku sebagai ilah kufur, mengaku sebagai nabi juga kufur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya khatamun nabiyyin. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, akulah penutup para nabi, enggak ada nabi setelahku, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti ketika Allah SWT menyatakan akan dimenangkan melalui kedua tangannya, ini adalah hal gaib tapi diberitakan, berarti beliau benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alamun min a'lamin nubuwah, berarti ini tanda-tanda kenabian. Wa qawluhu fabatan nasu yadukuna lailatahum. Manusia bermalam, yadukuna lailatahum. Apa makna yadukun? Binasb lailatahum, dengan dinasabkan lailahnya. Yani dengan fathah lailatahum. Yadukun qala al-musannif yakhudun. Yakhudun, kata musannif, yadukun maknanya yakhudun. Berarti tadi ucapan siapa? Ucapan musannif. Maka kalau kalian mengawali hifadznya, hafalannya dengan kalimat qala al-mu'allif rahimahullah, maka selesaikan pada kalimat yadukun ay yakhudun. Karena itu qaul mu'allif. Apa yakhudun? Khaud maknanya masuk pada satu perkara tanpa ilmu. Masuk pada satu perkara yang dia tidak tahu. Apa itu? Menebak-nebak. mereka pada malam itu yadukun lailatahum, menebak-nebak tanpa ada pengetahuan, tanpa ada ilmu siapa yang dimaksud, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa? Mungkin fulan, mungkin fulan. Wah, berbahagia sekali. Mudah-mudahan saya yang dimaksud. Mudah-mudahan saya yang dimaksud. Bukan karena pengen jadi pemimpin, tetapi karena pujian tadi sangat tinggi sekali. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yakhudun fi man yadfa'uha ilaih. Mereka menebak-nebak siapa yang akan diberi bendera untuknya. Wa fihi, dan di sini ada pelajaran juga. Hirsu sahabah alal khair wal ihtimam. Di sini ada semangat para sahabat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa ihtimamuhum bihi, dan bagaimana mereka mementingkan kebaikan. Wa ulumu maratibihim fil ilmi wal iman, dan juga menunjukkan tingginya kedudukan mereka atau tingginya martabat mereka dalam ilmu dan iman. Tingginya tingkatan mereka dalam ilmu dan keimanan. Sehingga ketika disebut kalimat cinta pada Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, senang mereka, suka dan semangat. Siapa ya? Mudah-mudahan saya. Karena ingin mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya. Ini semangatnya mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Apa tujuan para mukminun dalam beribadah? Mengharapkan kecintaan, supaya Allah cinta kepadanya, supaya Allah ridho kepadanya. Sedangkan ini yang dikatakan, aku akan berikan bendera besok, la'utiyana rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Masya Allah. Aku akan berikan bendera besok buat orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini khadirin a'azakullah yang membuat para sahabat semangat. Pagi-pagi mereka berangkat. Karena menginginkan. Mudah-mudahan aku yang dimaksud. Qala wa fihi hirsus sahabah. Makin menunjukkan semangatnya mereka para sahabat. Qalu ayyuhum yu'taha huwa biraf'i ayyu. Dengan dirafakan ayyu. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Alal bina liidhafatiha wa hadfi sadri silatiha. Kenapa dirafa'kan? Qala liidhafatiha, karena dia diidhafahkan kepada apa? Kepada dhamir jama' hum. Dan karena hadaf sadri silatiha, karena dihadafkan sadri silatiha. Sadri silatiha adalah yang merupakan silah, karena itu adalah mausul sungguhnya. Tetapi ketika digandengkan dan tidak ada, dihilangkan sadr silatiha, maka dia dirafakan alal bina ayyuhum yu'taha. Qauluhu falamma asbahu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kulluhum yarju an yu'taha. Kalimat berikutnya dalam hadis, ketika pagi harinya mereka berpagi-pagi berangkat. Ghadaw adalah berangkat di pagi hari. Kalau berangkat di sore hari? Kalau ghadaw, pagi. Kalau berangkat sore hari? Rahu. Naam. Kalau rahu, sore. Kalau pagi, ghadaw. Naam. Qala kulluhum yarju ayyutaha, masing-masing menginginkan untuk mendapatkan bendera kepemimpinan tadi. Bukan ambisi menjadi pemimpin, tetapi karena mengharapkan yang dipuji dengan dicintai Allah dan Rasulnya adalah mereka. Itu yang mereka harapkan. Dan wajar semua orang beriman ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qala wa fi riwayatin, riwayat Abi Hurairah inda Muslim, anna Umar qala, bahwa Umar berkata, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Kata Umar, sungguh aku enggak pernah berharap untuk menjadi pemimpin kecuali ketika itu. Lihat barakallahu fikum. Aku tidak pernah suka, enggak pernah ingin, enggak pernah ambisi untuk menjadi pemimpin kecuali ketika itu. Kenapa? Karena ada pujian Allah mencintainya dan Rasulullah SAW mencintainya. Yang diharapkan kecintaan itu tadi. Padahal aslinya beliau tidak pernah suka untuk jadi pemimpin. Ini dalil dan ini bukti juga bahwa para sahabat tidak seperti politikus-politikus hari ini. Jadi apa yang dikisahkan oleh Syiah Rafidah ketika mengisahkan betapa para sahabat berebut kekuasaan sepeninggal Rasulullah SAW, maka itu adalah kadzab. Itu kisah-kisah dusta. Para sahabat tidak semangat untuk menjadi pemimpin. Kecuali ketika perang Khaybar, itu pun karena ingin mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya. Aku akan berikan bendera pemimpinan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Mudah-mudahan saya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Perhatikan. Menunjukkan kalau mereka aslinya bukan orang yang ingin untuk menjadi pemimpin. Tapi kan ada pujian, yuhibbuhullahu wa rasuluh, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka semangat. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inna fi dhalika syahadatan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li'aliyin bi'imanihi batinan wa zahira. Berarti dalam hadis ini, kata Syekhul Islam, sungguh ada persaksian dari Nabi. Persaksian langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang keimanan Ali bin Abi Talib secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin. Dipersaksikan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan mengatasnamakan Allah dengan kalimat yuhibbuhullah wa rasuluh. Dicintai Allah dan Rasulnya. Ini persaksian sangat penting sekali. Rekomendasi tazkiyah. Tazkiyah dari Nabi SAW untuk Ali bin Abi Thalib. Maka siapa yang menuduh Ali dengan keimanannya atau meragukan keimanannya, maka dia mubtadi'un dhal. Ahlul bidah wa dhalalah. Penentang Allah dan Rasulnya. Karena Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang sahih ini. Baik. Berarti kita mendapatkan pelajaran. Isbatan limualatihi lillahi ta'ala wa rasulih. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib ditetapkan. Bahwa beliau merupakan waliullah. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berwala kepadanya. Dan Rasulullah SAW juga berwala kepadanya. Dan Ali bin Abi Thalib berwala kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kita pun harus berwala kepada beliau. Wujub mualatil mu'minina lahu. Maka pelajaran yang penting kita ambil adalah kewajiban kita berwala kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang tidak berwala kepada Ali bin Abi Thalib, maka dia syad. Man syadda syudda finnar. Siapa yang nyeleneh sendiri, maka dia akan menyendiri dalam neraka. Berarti dia menyelisihi Allah dan Rasulnya, menyelisihi para sahabat, menyelisihi mereka-mereka orang-orang beriman. Mereka semua cinta dan berwala, berloyalitas kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ahlus sunnah mencintai Ali bin Abi Thalib, memuliakan beliau, berwala kepada beliau. Wa idza syahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li mu'ayyan bi syahadah aw da'a lahu ahabba katsirun minan nasi an yakuna lahu mithlu tilka syahadah. Dan kalau Nabi memberikan persaksian kepada orang tertentu dengan persaksian-persaksian, apakah persaksian bahwa dia ahli jannah, dia penduduk surga, atau persaksian dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, atau persaksian bahwa fulan adalah wanita ahli surga, atau persaksian bahwa dia adalah sebaik-baik wanita atau sebaik-baik fulan wa fulan, maka itu merupakan persaksian dari Nabi yang memiliki hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kita ingin seperti dia. Ingin seperti dia dalam artian menjadikan orang tersebut sebagai teladan. Iya toh? Barakallahu fikum. Kalau Nabi memberikan syahadah limu'ayyanin kepada orang tertentu. Bisyahadah dengan satu persaksian. Auda'alahu, atau Nabi mendoakan, seperti doa Nabi kepada Ukashah, anta minhum, engkau termasuk diantaranya. Maka kita semangat. Wah, asik sekali. Ukashah termasuk 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Siapa Ukashah? Kayak apa beliau? Seperti apa perjuangannya? Bagaimana jihadnya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana perangannya, imannya, dan seterusnya? Kenapa kita ingin seperti dia? Agar juga termasuk di dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Iya kan? Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Aku ingin seperti Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka ikuti Ali. Bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau berakhlak, bagaimana beliau beriman, bagaimana beliau berjuang, di jalan mana dia jalan, kita ikuti. Qulana na'udzubikumullah, maksudnya di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka habba katsir minan nas, kalau Nabi memberikan ta'yin, memberikan syahadah, persaksian pada fulan wa fulan, niscaya manusia akan cinta, suka untuk menjadi seperti dia. Mislu tilka syahadah, ingin mendapatkan yang seperti persaksian itu. Wa misla dhalika ad-du'a, yang seperti itu doa. Nabi mendoakan orang yang memberikan zakat, Allahumma salli ala ali fulan. Yang lain ingin, masya Allah, didoakan oleh Rasulullah SAW. Aku juga Rasulullah SAW, aku juga berikan zakat, Allahumma salli ala ali fulan. Orang lagi yang lain semangat untuk memberikan zakatnya karena ingin mendapatkan doa dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashhad bidzalika li khalqin katsir. Walaupun Nabi mempersaksikan dengan persaksian-persaksian tadi pada banyak orang. Artinya pada si fulan, si alan, pada sekian sahabat. Seperti Nabi mempersaksikan dengan surga kepada 10 sahabatnya. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Ubaidah fil jannah, wa Sa'ad fil jannah. Disebutkan fil jannah, fil jannah, fil jannah. Atau Rasulullah SAW mempersaksikan kepada si fulan bahwa dia min ahli jannah. Atau mempersaksikan kepada seorang wanita, dikatakan bahwa dia adalah sebaik-baik wanita ahli jannah. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita ingin seperti mereka. Karena kita ingin seperti mereka, kita akan meneladani mereka. Meneladani, yaitu mengikuti bagaimana mereka dalam beribadah, dalam berakidah, dalam berakhlak. Barakallahu fikum. Qala, bahwa Nabi SAW mempersaksikan persaksian-persaksian dengan surga atau mendoakan itu pada beberapa sahabat. Wa yad'u li khalqin katsir, dan Nabi mendoakan juga banyak orang. Mendoakan sahabat yang ini, mendoakan sahabat yang itu. Wa hadza kasyhada bil jannah li Tsabit ibn Qais. Contohnya Nabi SAW memberikan persaksian dengan surga pada Tsabit ibn Qais. Tsabit ibn Qais akhrajahu Muslim. Wa Abdullah ibn Salam. Wa in kana qad syahida bil jannah li akharin, sebagaimana Nabi juga mempersaksikan dengan surga pada yang lainnya. Khadimin a'azakumullah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan keraskan suara kalian di atas suara Nabi. Antahbata amalukum wa antum la tashurun, akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Tiba-tiba seorang sahabat mengurung dirinya di rumah. Nabi SAW mencarinya. Aina fulan? Aina Tsabit bin Qais? Dijawab, di rumahnya sedang menangis terus-menerus. Kenapa? Dipanggil. Kenapa engkau menangis terus-menerus? Oh, dikatakan, menangis terus-menerus. Kenapa menangis terus-menerus? Ya Rasulullah, ketika turun ayat itu, dia merasa dia adalah orang yang suaranya paling keras. Maka dia merasa dialah yang gugur amalan-amalannya. Kasih tahu dia. bahwa dia min ahlil jannah. Kasih tahu dia bahwa dia min ahlil jannah. Rasulullah SAW menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil jannah dalam keadaan para sahabat tadi masih hidup, masih berjalan di muka bumi. Demikian pula mempersaksikan surga pada yang lainnya, seperti pada 10 sahabat tadi. Wa syahada bimahabbatillahi wa rasulih. Demikian pula Rasulullah SAW mempersaksikan kecintaan Allah dan Rasulnya kepada beberapa sahabat. Bahkan termasuk kepada yang pernah dicambuk karena minum khamr. Dicambuk karena minum khamr. Sampai kemudian para sahabat ada yang marah dan melaknatnya. Semoga Allah melaknatmu. Berapa kali kau dicambuk karena khamr? Kata Nabi, jangan laknat dia. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan laknat dia. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dipersaksikan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian pula beberapa sahabat yang lain. Demikian. Qala qawluhu aina Ali bin Abi Talib. Fihi su'alul imam an ra'iyatihi. Di sini ada pertanyaan imam tentang rakyatnya. Kalau tadi sudah kita dapatkan faedahnya. Apa faedah kesimpulan dari ucapan Syekhul Islam? Hah? Ibnu Taimiyah. Simpulannya adalah bahwa pujian Nabi, syahadat Nabi, persaksian Nabi kepada Ali itu menunjukkan keutamaan Ali yang harus kita akui dan harus kita imani, dan kita wajib berwala kepada Ali bin Abi Thalib dan berupaya untuk meneladani beliau. Dan juga meneladani semua sahabat-sahabat Nabi yang lain yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tazkiyah. Siapa yang mendapatkan tazkiyah sahabat? Hah? Satu, berdua. Qul inna a'udzu muhajirin dan anshar mendapatkan sekian tazkiyah. Tazkiyah umum dan tazkiyah khusus. Tazkiyah umumnya adalah ketika Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Siapa yang diridhai? Ini syahadah. Ini sama. Maknanya Allah cinta pada mereka kan? Siapa? Seluruhnya. Karena disebutkan oleh Allah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Sesungguhnya generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan juga yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah ridha pada mereka, mereka ridha pada Allah. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan alasan oleh Syiah Rafidah untuk menyatakan berarti Ali yang harus jadi khalifah. Enggak ada kaitannya dengan masalah itu. Ini kaitannya dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib yang harus kita imani. Sebagaimana Allah berikan keutamaan pada sahabat yang lain. Para sahabat yang lain juga memiliki keutamaan yang secara umum sudah sebutkan tadi, radhiyallahu anhum wa radu an. Yang khusus Rasulullah SAW menyebutkan kepada kaum Ansar, Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'i abna'il Ansar. Itu keutamaan Ansar. Keutamaan Muhajirin juga sekian banyaknya dari Rasulullah SAW. Bahkan beliau menyatakan na'imah min Quraisy. Atau Rasulullah SAW menyatakan tentang satu persatunya sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan, itu pun demikian banyaknya. Atau dengan persaksian dengan surga, fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Atau dengan sifat-sifatnya, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Berapa itu yang berperang di jalan Allah? Banyak. Baik. Maka hadis ini adalah bantahan bagi Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Bagi para Nawasib yang menuduh Ali bin Abi Thalib, mengatakan Ali begini dan Ali begitu, memusuhi ahli bait, memusuhi Ali bin Abi Thalib, maka ini yang terkena hadis ini. Mengapa kalian memusuhi Ali bin Abi Thalib padahal Rasulullah SAW menyatakan beliau seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qauluhu faqala. Hadis berikutnya atau kalimat berikutnya dalam hadis, Nabi menyatakan aina Ali ibn Abi Thalib. Fihi su'alul imam an ra'iyatihi. Di sini ada pelajaran bahwa saya seorang imam, seorang pemimpin harus menanyakan anak buahnya. Siapa yang tidak hadir? Kemana? Di absen. Begitu selesai misalnya salam, salat subuh, atau ketika ada pertemuan, dilihat ada yang tidak hadir, tanya. Aina fulan? Aina fulan? Itu sunnah. Dari mana kita katakan sunnah? Dari sini. Nabi melihat, mana Ali bin Abi Thalib? Nabi menanyakan, maka seorang pemimpin, seorang imam, seharusnya mereka memeriksa rakyatnya. Watafaqqud ahwalihim. Memeriksa keadaan-keadaan mereka. Barangkali sakit, barangkali begini, barangkali begitu. Naam. Qauluhu, kalimat berikutnya, faqila huwa yashtaki aynayhi. Disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit di matanya. Ai minar ramad. Orang yang kena penyakit ramad disebut armad. Yaquduhu armad. Dalam riwayat lain dikatakan Ali dituntun dalam keadaan armad, dalam keadaan matanya sakit. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ud'u li Aliyan. Panggil untukku Ali. Fa'utiya bihi armad. Maka didatangkan beliau dalam keadaan armad. Sakit mata. Wa fi nuskhatin sahihatin bi khattil musannif. Dan dalam satu naskah yang sahihah dengan tulisan langsung musannif, bahwa Syekh Muhammad bin Wahab, disebutkan qila huwa yashtaki aynaihi fa arsala ilaihi فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَبْنِيٌ لِلْفَاعِلِ. مَبْنِيٌ لِلْفَاعِلِ artinya bukan ursila. Kalau ursila, mabni lilmajhul. Disebutkan dengan أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِي الْفِعْلِ رَاجِعٌ إِلَى النَّبِيِّ. Tentunya أَرْسَل ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ yaitu takdiruhu huwa kembalinya kepada mana? Kepada siapa? رَاجِعٌ إِلَى النَّبِيِّ. Kembalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa yahtamil an yakuna mabniyan liman lam yusam fa'iluhu. Bisa juga dibaca dengan mabni lil majhul. Mabni liman lam yusam fa'iluhu. Mabni pada yang tidak disebut fa'ilnya. Maksudnya mabni lil majhul. Boleh dibaca fa'ursila ilaihi. Fa'ursila ilaihi. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, dari jalan Iyas ibn Salamah, dari ayahnya, qala fa arsalani. Berarti yang diutus siapa? Berarti yang diutus? Salamah. Karena Iyas ibn Salamah dari ayahnya mengatakan fa arsalani. Dan dia mengutus aku. Dia mengutus aku. Ila Ali, kepada Ali. Faji'tu bihi aquduhu armad. Maka aku datang membawa Ali, aku tuntun beliau dalam keadaan armad. Aku tuntun beliau, aquduhu, aku tuntun beliau, armad, dalam keadaan armad. Fabasaqa fi 'ainayhi. Maka Nabi pun meludah di matanya. Disebutkan basaqa di sini, maknanya tafala. Baik, apa bedanya basaqa dengan tafala? Basaqa maknanya meludah secara umum. Tetapi meludah itu sungguhnya dalam bahasa Arab ada beda-beda. Kalau yang dengan apa? Lendir yang dari hidung dikatakan mukhab. Kalau banyak dari mulut dikatakan dengan busaq. Tapi kalau sedikit tuh, begitu mengeluarkan sesuatu yang ada di mulut kecil misalnya, tuh, itu namanya tafala. Maka busok di sini maksudnya tafala, bukan meludah dengan banyak begitu ndak, tetapi hanya tuh tuh begitu aja. Baik, bedakan beberapa kalimat tadi. Enam, maknanya tafala. Qauluhu wada'a lahu fabara'a. Kemudian Nabi berdoa untuknya. fabara'a, maka sembuhlah dia. Berarti sembuhnya karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Huwa bi fathir ra'i wal hamzah. Fabara'a difathahkan ra'nya dan difathahkan hamzahnya. Bari'a artinya terbebas. Ay'ufiya fil hal, yakni dia sembuh pada saat itu juga, subhanallah. Ini juga termasuk alamun min alamin dubuwah, termasuk tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Afiyah kamilah. Afiyatan kamilah, dengan kesembuhan yang sempurna. Ka'an lam yakun bihi waja'un min ramad. Seakan-akan enggak pernah terjadi penyakit mata sebelumnya. Ini enggak ada bekas. Sifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak menyisakan bekas, tidak menyisakan sisa. Wala da'fi basar. Tidak pula kemudian matanya lemah karena baru sembuh. Tidak. Tidak ada kelemahan pada matanya. Enggak ada sisa sedikit pun. Ka'an lam yakun bihi waja', seakan-akan enggak pernah kena penyakit. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa radiyallahu ta'ala an Aliin ibn Abi Talib. Wa an Tabrani min hadith Aliin. Dan dalam riwayat Tabrani dari hadith Ali, qala, kata Ali bin Abi Talib, fama ramadtu wala sudi'tu mundu dafa'an Nabi SAW ilayya raya. Kata Ali bin Abi Talib, sungguh, aku enggak pernah sakit mata lagi setelah itu selama-lamanya. Dan aku enggak pernah terkena sakit kepala setelah itu selama-lamanya. Sejak Nabi memberikan kepadaku bendera kepemimpinan di Khaybar. Subhanallah. Doanya Rasulullah SAW makbul. Dan Rasulullah SAW mendoakan Ali bin Abi Thalib. Dan beliau menyatakan, aku enggak pernah kena penyakit mata lagi setelah itu. Selama-lamanya. Fihi dalilun ala syahadatain. Di sini ada dalil tentang dua kalimat syahadat. Masya Allah. Para ulama memandang satu masalah sangat dalam dan sangat jauh. Apa kaitannya dengan syahadatain? Fihi dalilun ala syahadatain. Ini bukti tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertama, la ilaha illallah. Dari mana kita dapatkan bukti tentang keesaan Allah? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya al-ma'bud. Begitu Rasulullah SAW doa kepada Allah, sembuh. Baik. Berarti Allah asy-syafi satu-satunya. La syifa'a illa syifa'uk. Enggak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah. Fada'a lahu. Rasulullah berdoa kepada siapa? Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah kabulkan. Tapi bukti Muhammad dan Rasulullah, syahadat yang kedua, dari mana? Doa beliau makbul. Ucapan beliau terbukti. Maka dari kisah ini semua, kita mendapatkan bukti benar-benar tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan terbukti pula benar-benar beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala fa'atahu rayah. Maka bendera pun diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Berkata musannif rahimahullah, fihi al-imanu bil qadar. Lihat, seperti yang kita katakan tadi, betapa dalamnya para ulama. Begitu mendapatkan satu kalimat dari hadis, langsung mereka menyimpulkan suatu yang jauh. Fihi al-imanu bil qadar. Berarti di sini kita harus beriman pada takdir. Apa kaitannya dengan takdir? Qal lihusuliha liman lam yas'a wa mani'iha amman sa'a. Karena yang tidak berupaya dapat, yang berupaya justru enggak dapat. Berarti urusannya adalah dengan takdir. Bukan hanya dengan sa'a, bukan hanya dengan sa'yu. Sa'yu itu usaha. Taib Ali bin Abi Thalib berusaha untuk berharap ingin mendapatkan kepemimpinan? Tidak, bahkan hadir juga enggak. Karena sakit matanya. Nggak mungkin bisa memimpin, pikirnya dia. Saya sakit, nggak mungkin bisa memimpin. Sedangkan para sahabat yang lain, ghadaw ala Rasulullah SAW, kulluhum yarju an yu'taha. Semuanya berupaya berdatang pagi-pagi, berharap. Itu kan berusaha. ingin mendapatkan apa yang Rasulullah SAW katakan, aku akan berikan bendera ini besok. Tetapi justru yang tidak berusaha yang dapat, yang berusaha tidak dapat. Berarti perkaranya bukan masalah usaha atau tidak usaha, masalahnya takdir dari Allah SWT. Tetapi bukan berarti tidak perlu usaha, berusahalah. Tetapi ingat, usahamu gak akan berhasil kecuali dengan takdir dari Allah. Dan yang tidak berusaha, kalau Allah takdirkan dia mendapatkan, dia akan mendapatkan. Orang yang ngejar dunia, kebanyakan dunia itu lari. Sehingga dia kejar-kejar terus, gak dapat-dapat. Sedangkan mereka yang mengejar akhirat, datang dunia kepadanya. Ditawari. Di sini saja, kami akan berikan kehidupan kamu, semua kebutuhanmu kami akan beri. Yang penting kalau ajari kami, ini baca Quran ini. Masya Allah. Tidak ngejar-ngejar dunia, dia dapat dunia. Sedangkan yang mengejar dunia, dunia terus berlari. Barakallahu fikum. Maka al-qada wal-qadar harus diimani. Fi al-imanu bil-qadari. Berarti di sini kita harus beriman kepada takdir. Lihusuliha liman lam yasa'a. Karena didapatkannya untuk siapa yang tidak berusaha. Dan ternyata terhalang dari orang yang berusaha. Artinya Ali bin Abi Thalib yang tidak berusaha justru dijadikan pemimpin oleh Nabi. Dalam keadaan menurut perhitungan mereka, ini sakit, gak mungkin bisa memimpin. Ternyata memimpin. Sedangkan yang lain yang berharap justru tidak mendapatkannya. Wa fihi anna fi'lal asbab al-mubahah awil wajibah awil mustahabbah la yunafit tawakkul. Dan padanya ada pula pelajaran penting bahwa sebab-sebab yang mubahah, artinya usaha-usaha yang mubah atau usaha-usaha yang wajib, apalagi atau usaha-usaha yang mustahab, yang dianjurkan, semua itu tidak bertentangan dengan tawakal. Dari mana diambilnya pelajaran ini? Hah? Nabi meludah. Tuh, tuh. Atau tafala. Karena bahasa Arab, bahasa Indonesia sama semua. Meludah, meludah, meludah. Yang sedikit, yang banyak, yang ini dan itu. Lendir atau bukan lendir, sama. Dalam bahasa Arab berbeda. Tafala bahkan hampir tidak keluar ludahnya. Tuh, tuh, begitu. Ini usaha. Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi karena sesuatu yang ada pada ludah dari zat-zat yang membersihkan atau apa, itu usaha. Tetapi usaha tadi tetap diiringi dengan doa. Barakallahu fikum. Harus diiringi dengan doa. Fada'a lahu. Apakah mengikuti sebab-sebab itu bertentangan dengan tawakal atau tidak? Barakallahu fikum. Tidak bertentangan dengan tawakal, bahkan tidak mengurangi tawakal. Ini bantahan bagi kesalahpahaman sebagian kaum muslimin. Yang ketika sakit, gak mau berusaha. Gak usah. Kenapa? Kok gak mau berobat? Kenapa? Gak mau dikasih ini, gak mau dikasih itu. Udahlah, kalau Allah takdirkan sembuh juga sembuh. Saya tawakal pada Allah Ta'ala. Kalau saya cari obat ini, cari obat itu, berarti saya gak tawakal. Salah. Siapa bilang kalau berobat kemudian dikatakan tidak tawakal? Ini sudah dibahas kalau enggak salah. Di dalam bab. Nah, dalam hadis yang panjang. Tentang 70 ribu orang. Masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Dalam syarahnya disebutkan. Bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang A'rabi. Orang Arab Badui, gunung. Ya Rasulullah, ana tadawa. Ya Rasulullah, apakah kami perlu berobat? Nabi menjawab. Dengan ta'mim, dengan umum. Bukan kepada orang itu saja. Tetapi mengatakan, ya ibadallah. Wahai hamba-hamba Allah. Tadawaw. Berobatlah kalian semua. Wahai hamba-hamba Allah. Berobatlah kalian. Fa'innallaha la yadha' da'an illa wadha' ma'hu shifa'. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit. Kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu, wajahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu, dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Artinya, kalaupun mengatakan enggak ada obatnya, bukan enggak ada, engkau belum tahu. Tapi Allah pasti, sudah dikatakan oleh Nabi dalam riwayat yang sahih, bahwa Allah meletakkan satu penyakit, selalu meletakkan bersamanya obatnya. Berarti apa yang maknanya? Usaha, cari obatnya. Tetapi jangan lupa, di samping usaha, doa. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Yang namanya usaha, macam-macam. Ada usaha dengan cara yang mubah. Ada usaha dengan sesuatu yang wajib. Ada usaha dengan sesuatu yang dianjurkan. Maka yang tiga ini tidak mengurangi tawakal. Tetapi kalau berusaha dengan usaha yang haram, maka disitulah tawakalnya mulai rusak. Misalnya, ada. Ini obatnya mujarab. Apa itu obatnya? Kamu harus begini dan begitu. Melakukan yang haram. Atau makan makanan yang haram. Daging babi yang bagian ininya itu menyembuhkan penyakitmu. Bagaimana? Udahlah, daripada saya sakit. Gak apa-apa lah, walaupun haram. Tawakalmu sudah berkurang. Sudah rusak tawakalnya. Harusnya saat itulah kamu tawakal. Kalau haram, itu penyakit bukan obat. Saya tidak mau. Saya tawakal pada Allah. Biar saya sakit daripada saya makan yang haram. Ini namanya tawakal. Atau yang makruh. Tapi ada. Gimana kalau saya kei dengan besi panas? Hah? Apa hukumnya kei? Makruh. Kalau saya mengerjakannya makruh, tidak rusak sih, tapi berkurang tawakalnya. Memang tidak haram, tidak dosa. Tapi kamu melakukan yang makruh. Tetapi para 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, mereka adalah orang-orang yang makruh pun gak mau. Tidak. Kalau itu perkara makruh, saya tidak mau. Rasulullah SAW tidak suka dengan kai. Loh, tapi ini kan gak haram. Iya, tapi karena Rasulullah SAW tidak suka dengan kai, aku pun tidak suka. Biar saya sakit. Masya Allah. Berarti orang ini sempurna tawakalnya. Masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Barakallahu fikum. Berarti di sini pelajarannya adalah, qal al-asbabul mubahah, sebab-sebab atau usaha-usaha yang mubah, atau yang wajib bahkan, atau yang dianjurkan, yang mustahabah, itu tidak bertentangan dengan tawakal. Rasulullah sendiri berusaha untuk mengobati matanya Ali bin Abi Thalib dengan ludahnya. Baik. Ini usaha. Setelah itu beliau berdoa. Setelah sembuh ka'an lam yakun bihi waja', setelah sembuh seakan-akan enggak pernah sakit, Nabi berkata, Nabi memberikan bendera kepadanya dan berkata, "Unfudz 'ala rislik." Berangkatlah dengan tenang. 'Ala rislik bi dhammil fa. Unfudz ay imdi, artinya berangkatlah. Sedangkan rislik dengan dikasrahkan ra dan disukunkan sinnya, rislik ay ala rifqik, artinya dengan kelembutan, dengan ketenangan, min ghairi ajalah, tidak terburu-buru. Ini makna rislik. Disebutkan pula dalam hadis lain, apa itu? Ketika Rasulullah SAW sedang berbicara dengan istrinya, Sofia, di depan masjid, ketika Rasulullah SAW i'tikaf, keluar, karena didatangi oleh Sofia, kemudian berbicara. Ada sahabat, dua orang sahabat yang datang, melihat Rasulullah SAW bersama seorang wanita, langsung kembali, langsung menjauh, dengan terburu-buru. Nabi menyatakan, ala rislikuma, innaha Sofia, ala rislikuma. Ala rislikuma maknanya, tenanglah, jangan terburu-buru. Innaha Safiyyah. Sesungguhnya ini Safiyyah. Barakallahu fikum. Nabi khawatir syaitan akan membisikkan kepada mereka dengan bisikan-bisikan yang salah. Maka Nabi memberikan tabiin atau memberikan penjelasan. Bahwa yang bersamaku ini bukan wanita lain, bukan orang lain. Dia istriku sendiri. Ala rislikuma. Innaha Safiyyah. Jangan terburu-buru. Sesungguhnya ini Safiyyah. Maka dua sahabat tadi terkejut dan menyatakan, ya Rasulullah, enggak mungkin kami menuduh yang bukan-bukan. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan, yajri ala bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir di tubuh manusia mengikuti aliran darah. Artinya bukan aku khawatirkan kau berdua, tidak. Tapi aku khawatirkan syaitan yang mengalir di aliran darah, kemudian membisikkan pada kamu bahwasanya Nabi begini, Nabi begitu. Jangan terburu-buru. Ini adalah Sofia. Asyahid min hadha kalimat ala rislikuma. Jangan terburu-buru. Demikian pula Ali bin Abi Thalib dikatakan, umfud ala rislik. Jalanlah dengan tenang. Yani jangan terburu-buru. Wasah hatta tanzila bisahatihim. Hingga engkau sampai di sahah mereka. Sahah maknanya fina, halaman di sekitar benteng mereka. Fina ardihim maknanya huwa ma haulaha. Apa yang di sekitar benteng mereka dikatakan fina. Sama apa yang di sekitar rumah kita disebut fina. Yani di halaman. Wa fihi al-adab indal qital. Dari sini kita mendapatkan faedah, pelajaran penting, bahwa hendaklah beradab yang baik dalam perang. Nabi SAW ketika memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib, berangkatlah. Untuk apa? Untuk berperang. Tetapi tetap dikatakan ala rislik. Dikatakan unfud ala rislik. Berangkatlah dengan tenang. Biasanya orang mau perang, wow, hura-hura, cerit-cerit, berburu-buru, dengan begini, dengan begitu. Jangan. Berangkat dengan tenang. Tidak terburu-buru. Ini adab indal qital. Wa tarkul ajalati wat taish. Meninggalkan sikap ajalah dan taish. Ajalah keterburu-buruan. Taish adalah menjerit-jerit dengan suara keras. Wal aswati allati la hajata ilaiha. Dan suara-suara yang tidak diperlukan. Biasa, entah dari mulai kapan itu, setiap orang berangkat mau berperang, menjerit-jerit dengan berbagai macam kalimat. Kalau mereka jahiliyah, akan menyebut dengan kalimat-kalimat yang jelek, mencerca musuhnya. Kalian begini, kalian begitu, dan seterusnya. Ketika kaum muslimin, maka zikirnya dikeraskan. Dengan sekuat tenaga. Sampai hampir putus suaranya. Menjerit dengan takbir dan sebagainya. Siapa yang nyuruh? Ngapain? Menjerit-jerit seperti itu. Kata Nabi SAW kepada mereka. Innakum la tad'una al-asamma wal al-ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak menyeru yang tidak ada. Allah ada. Allah tidak tuli. Artinya apa? Jangan keras-keras. Enggak perlu menjerit-jerit. Khamidina azakumullah. Qala. Apalagi aswat allati la hajata ilaiha. Suara yang tidak diperlukan. Wahai musuh Allah. Sambil sekuat tenaga menjerit-jerit. Siap-siap kalian. Ini sering seperti itu. Entah membesarkan hati. Atau entah memberi semangat. Atau apa. Tapi mereka menjerit-jerit dengan suara yang macam-macam. Kalau itu tidak diperlukan, tidak perlu. Tetapi kalau diperlukan, ya itu hajat. Kapan diperlukan? Kalau panglimanya memerintahkan dengan satu perintah, dan diharapkan terdengar oleh seluruhnya. Ya harus keras. Maju. Dengan suara keras. Kalau perlu pakai, megafon. Enam. Barakallahu fikum. Tetapi yang la hajata, yang enggak ada perlunya, maka tidak diperintahkan, tidak disuruh, dan itu termasuk adab yang kurang baik. Barakallahu fikum. Wa fihi amrul imam ummalahu birrifqi min ghairi da'fin wal intiqadi azimatin kama yushir ilaihi qawluhu hatta tanzila bisahatihim. Faedah lainnya, pelajaran lainnya adalah seorang pemimpin hendaklah memerintahkan anak buahnya untuk bersikap lembut, tapi bukan lemah. Nah, biasanya lemah dan lembut bersamaan terus kan? Oh, lemah lembut kan gitu, lembut lemah. Kali ini dikatakan lembut dengan tidak lemah. Baik, bagaimana itu lembut dengan tidak lemah? Qala amrul imam ummalahu birrizqi min ghairi dha'fin. Bersikap lembut tetapi tidak lemah. Ini perang. Kalau perang lemah gemulai ya kalah. Yang namanya perang harus kuat. Jangan lemah. Harus tegas, tegar, kokoh, tidak mundur. Tetapi tenang. Jalannya tenang, tidak terburu-buru. Tetapi tetap dalam keadaan semangat, tekad yang kuat. Walantiqadi azimatin. Jangan pula hilang semangat. Azimah, semangat. Intiqad dari naqad, terbatalkan. Ada orang yang lembut, tapi lemah. Ada orang yang kuat, tapi kasar. Dua-duanya keliru. Kalau dia dalam keadaan lembut, tapi lemah, dia bisa diinjak-injak manusia, diinjak-injak musuh. Kalau dia dalam keadaan kuat, tapi kasar, tidak mengajari hikmah. Bukankah kita disuruh untuk mengajari hikmah? Contoh, Allah SWT memerintahkan untuk perang. Perang itu menunjukkan kekuatan, iya kan? Namanya perang tidak mungkin tanpa kekuatan. Apa kata Allah? A'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka dari kekuatan. Disuruh kuat. Disuruh untuk persiapkan kekuatan. A'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tetapi Allah katakan, qatilul ladina yuqatilunakum wa la ta'taju. Perangilah mereka yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Nah, di sini lembutnya. Di sini lembutnya, jangan melampaui batas. Tapi apa contohnya melampaui batas yang dilarang? Dirincikan oleh Nabi SAW ketika mereka berangkat berperang. Nabi pesan pada mereka, ughzu ala smillah. Berperanglah kalian dengan nama Allah. Wala taghullu, dan jangan mencuri pampasan perang. Wala tumathilu, dan jangan mencacati musuh. Di sini. Di sini kasih sayangnya. Di sini lembutnya. Kalau musuh sudah mati, ya sudah. Jangan sudah mati masih dicacatin, dicongkel matanya, dipotong telinganya, dicincang. Ini bukan dari akhlak Islam. Ana rifq. Hendaklah engkau bersikap lembut. Allah memerintahkan dua sisi yang perlu ditebas dengan pedang. Ini untuk menghadapi musuh. Pukul mereka, kata Allah. A'naqahum. Leher-leher mereka. Wadribu kulla banan. Dan tebaslah tangan-tangan mereka. Kenapa? Karena leher cepat matinya. Kalau tangan, mereka tidak bisa lagi mengayunkan pedangnya. Wadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Tebaslah di atas leher dan tebaslah tangan-tangan mereka. Ngarahnya ke situ. Dan kalau sudah jatuh, la tumathilu. Jangan dicacati. Ini barakallahu fikum. Perang identik dengan kekuatan. Tapi justru disuruh untuk jangan dicacati. Jangan dirusak jasad musuh. Biarkan. Yang sudah mati, sudah. Selesai. Qulibillahi na'azakullahi, ini namanya rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi SAW, wajibkan rahmat fi kulli syai. Dalam segala sesuatu. Kalau kalian menyembelih, maka tajamkan pisaunya. Ini rahmat. Kasih sayang. Kelembutan. Supaya apa? Supaya tidak tersiksa. Kalau membunuh, fa'ahsinil qitlah. Kalau membunuh, maka membunuh dengan baik. Di mana fauqal anaq? Hah? Mana fauqal anaq? Ini kan unuk, leher. Fauqaha. Sini. Paling atas. Sini. Ya, belajar dari kambing dulu. Itulah adha. Mudah. Gampang. Dan tidak tersisa kambingnya. Masya Allah. Ini apa? Rahmat. Kasih sayang. Tidak tersiksa. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insya Allah pada kajian mendatang. Billahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdik. Ashadu an la ilaha ilan. Asyukurka wa atubu lak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.